Onyolango, onyolango, onyolango, lena molino mayamame. Onyolango, onyolango, onyolango, lena molino lungela. Onyolango, onyolango, onyolango, nena molino lungela. Onyolango, onyolango.